السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan mendapatkan taufik bimbingan untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan membaca kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Ibni Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala. Pertemuan kita adalah pertemuan ke-14. Hari ini ma'asyiral muslimin, tema yang akan kita bacakan adalah ar-ruknul khamis min arkanil iman. Rukun yang kelima dari rukun iman yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, dan masuk ke dalam pembahasan tentang iman kepada hari akhir, kata beliau, al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Yaitu seorang muslim haruslah beriman kepada apa-apa yang terjadi setelah kematian. Jadi setelah kematian itu akan ada alam yang lain. Alam barzakh. Alam penantian. Alam antara dunia dan akhirat. Barzakh. Ya. Ada kejadian. Kejadian yang berlaku untuk orang-orang saleh dan beriman berbeda dengan kejadian yang akan terjadi atas orang-orang jahat, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara tersebut, kata beliau, adalah fitnatul qabr. Ada yang disebut dengan fitnatul qabr, yaitu ujian di dalam kubur berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat. Tentunya pertanyaannya sudah sering kita dengar. An rabbihi, tentang siapa rob mereka. An dinihi, dan apa agama mereka. Wa an rasulihi, dan tentang rasul, ya. Sebagaimana nanti akan kita bacakan di dalam hadis yang cukup panjang. Al-amru Asani, poin kedua, selain ada fitnah kubur, ada juga yang dikenal dengan na'imul qabri wa azabuhu. Nikmat kubur dan azab kubur. Sudah bisa ditebak, nikmat kubur untuk mereka yang beriman dan bertakwa. Dan azab untuk selain mereka. Untuk yang tidak beriman, tidak bertakwa, ya. Hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan, dosa, penyimpangan, ya, pelanggaran dan lain sebagainya. Wa qad waradat nususun katsiratun fi bayani adzabil qabri wa na'imihi. Telah datang nas-nas yang sangat banyak, kata beliau, yang menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat nikmat kubur dan hakikat azab di dalam kuburan. Di antara hadis-hadis tersebut adalah yang beliau bawakan di sini hadis Al-Barra, ya. Dzukirat fihi aktsar tafasil adzabil qabr. Di mana di dalam hadis ini disebutkan rincian-rincian azab kubur dan nikmat yang didapatkan di dalam kubur. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar." Kata Al-Barra ibni Azib, satu ketika kami keluar mengantarkan jenazah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ya, dan mengantarkan jenazah adalah salah satu hak seorang muslim dari saudaranya. Apabila meninggal, ya kita urus fardu kifayahnya. Dari mulai dimandikan, dikuburkan, dikafani, disolatkan sampai dimakamkan. Yudfan, ya yudfan itu dimakamkan, ditanam, ya dikubur. Kemudian apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Sesampainya kami dikubur, ya, di pemakaman, kami sampai di pemakaman. Dan tatkala orang itu akan dikuburkan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun duduk. Wajalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina at-tayra. Dan kami duduk menyimak dengan khusyuk seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ya, tentunya burung tidak hinggap di atas kepala manusia kecuali ketika burung itu menyangka bahwa manusia yang dia hinggapi adalah patung atau benda mati. Jadi saking fokusnya para sahabat mendengar ucapan-ucapan Nabi, sampai kata Al-Barra ibni Azib, kondisi kami seperti seseorang yang di atas kepalanya ada burung yang sedang bertengger. Artinya saking apa, fokus luar biasa mendengarkan setiap kalimat dan kata yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi 'udun yang kutubihil ard. Dan saat Nabi berbicara, di tangan beliau ada ranting atau kayu yang beliau gunakan untuk apa, menusuk-nusuk tanah. Jadi tanah dia apa, digeser-geser oleh Nabi menggunakan kayu tersebut, menggunakan ranting tersebut. Farafa'a ra'sahu wa qala. Maka Nabi mengangkat kepalanya begini. Lalu berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nabi membuka ucapannya, membuka perkataannya. Marrataini aw thalasan. Dan beliau mengulangnya dua kali atau tiga kali. Tsumma qala. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin di hari di mana dia harus meninggalkan dunia, wa ikhbalin minal akhirah, dan di hari di mana dia harus berangkat menuju perjalanan selanjutnya, yaitu menuju akhirat, akan turun kepadanya para malaikat dari langit, bidul wujuh. Para malaikat yang turun dari langit yang hendak mencabut ruh orang mukmin tersebut, bidul wujuh, wajah mereka itu putih bersih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan yang ada di surga. wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa minyak wangi dari minyak wangi yang ada di surga. Ini kondisinya. Jadi seorang mukmin terbaring dalam kondisi sakaratul maut, dan orang ini orang baik, maka akan datang para malaikat yang wajahnya putih bersih, membawa kafan dan minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian para malaikat ini duduk berbaris-baris di samping orang yang akan dicabut nyawanya tersebut, maddal basar, sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Kemudian setelah mereka duduk berbaris, ya, dekat dengan orang yang akan dicabut nyawanya, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, maka beberapa saat kemudian datanglah malakul maut. Datanglah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian malaikat maut itu duduk di samping kepala orang soleh tersebut, sambil berkata, ya, ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan, keluarlah engkau dari jasad itu menuju ampunan dari Allah dan rahmatnya. Itu yang diucapkan oleh malakul maut ketika mencabut ruh orang yang beriman, ruh orang yang bertakwa. Ya ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang bersih, yang suci, keluarlah dari jasad ini menuju ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ruh itu keluar sebagaimana air menetes dari kendi. Mudah sekali. Mudah sekali prosesnya. Seperti air menetes dari kendi. Lalu ruhnya diambil oleh malaikat maut. Dan apabila ruh itu telah dipegang oleh malaikat maut, dia tidak memegangnya lama-lama. Dia hanya memegangnya sekejap. Hingga diletakkan, ya, diletakkan di atas kafan dan diberikan minyak wangi yang sangat wangi. Jadi ketika dicabut ruhnya, diletakkan di kafan yang berasal dari surga. Dan diberikan minyak wangi yang berasal dari surga. Maka keluar dari jasad orang soleh ini, keluar dari ruh orang soleh ini, wangi. Ka'atiya binafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Keluarlah wangi dari ruh orang ini yang lebih wangi daripada minyak misik yang paling wangi di dunia. Ruhnya wangi. Ruh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Fayas'aduna biha. Maka para malaikat membawa naik ruh tersebut ke atas langit. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikah. Dalam perjalanan menuju langit, tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, rombongan yang mencabut ruh orang soleh ini. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat yang sedang berkumpul, kecuali para malaikat itu berkata, mahadar ruhut tayyib. Ini ruh siapa yang sangat baik? Mereka bertanya-tanya. Ya Allah, betapa baiknya ruh ini. Ya, betapa sucinya ruh ini. Mereka semua saling berkomentar. Ya, melihat ruh orang soleh yang lewat di hadapan mereka. Fayaqulun. Maka malaikat yang mengantar pun menjawab, Fulanu ibnu fulanin. Ini ruhnya si Fulan bin Fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Saat itu dia dipanggil dengan nama terbaik yang dia gunakan ketika dia di dunia. Si Fulan bin Fulan. Ini ruh orang soleh, Fulan bin Fulan. Sehingga ketika ruh ini sampai di langit dunia, maka para pengantarnya meminta pintu langit itu dibuka. Fayuftahu lahum. Maka pintu langit itu dibuka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in. Muqarrabuha ila sama'i allati taliha. Maka setiap kali dibuka satu pintu langit, maka malaikat yang ada di langit tersebut berbondong-bondong untuk mengumumkan kematian orang tersebut kepada semua penduduk langit yang ada di atasnya. Ketika dikatakan, tolong buka pintu langit dunia, dibukakan pintu langit dunia. Ketika mereka tahu bahwa ruh ini adalah ruh orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka mereka umumkan ke semua penduduk dunia bahwa si Fulan ruhnya telah datang menemui Tuhannya, menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yuntaha bihi ila samais sabi'ah. Sampai ketika ruh ini berada di langit yang ketujuh, maka Allah berfirman kepada ruh ini, berfirman kepada malaikat terkait dengan ruh orang yang beriman. Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulislah catatan hambaku ini di illiyin, di tempat yang tinggi. Wa uiduhu ilal ard, kembalikan ruhnya ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan ruhnya ke bumi, kata Allah. Karena dari bumi aku menciptakannya. Dari bumi aku akan mengembalikannya. Dan dari bumi kelak aku akan membangkitkannya. Apa yang terjadi? Fa tu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka ruh orang soleh tersebut dikembalikan ke jasadnya. Maka datanglah dua malaikat. Lalu orang soleh ini pun didudukkan. Didudukkan posisinya. Kedua malaikat ini pun berkata, Man Rabbuka? Siapa Rabbmu ya Fulan? Fayaqul, dengan penuh keyakinan dia berkata, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Kedua malaikat ini pun kembali bertanya, Wa madinuka? Apa agamamu? Orang soleh ini menjawab, Dini al-Islam. Agamaku Islam. Kedua malaikat ini kembali bertanya, Ma hadzar rajulul ladzi bu'itsa fiikum? Ini laki-laki yang diutus kepada kalian, siapa ini? Maka orang soleh tersebut menjawab, Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu. Maka kedua malaikat ini kembali berkata, Dari mana kamu tahu? Orang soleh menjawab, Qara'tu kitab Allah. Aku membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi wa saddaqtu. Maka aku beriman kepada Al-Quran itu. Dan aku benarkan Al-Quran itu. Fayunadi munadin minas sama. Tiba-tiba ada yang berteriak dari langit. Ada yang berseru dari langit. An sadaqa abdi. Hambaku itu telah berkata jujur. Fa'afrishuhu minal jannah. Bentangkanlah jalannya menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan untuknya pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu menuju surga. Setelah itu ma'asyiral muslimin, fayatihi min rawhiha wa tibiha, ya, maka datanglah kepadanya, kepada orang soleh tersebut, wangi surga yang luar biasa. Angin-angin yang datang dari surga itu datang kepadanya berupa wewangian-wangian yang begitu indah, begitu lezat. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Dalam kondisi tersebut, datanglah seorang laki-laki hasanul wajhi, yang sangat tampan luar biasa wajahnya, sangat bagus luar biasa bajunya, sangat wangi luar biasa. Lalu laki-laki ini berkata, "Abshir, abshir billadhi yasurruk," kabar gembira untukmu, dengan berita-berita yang akan membuat dirimu bahagia. "Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad," ini hari yang dulu dijanjikan untukmu. Maka orang soleh ini pun berkata, "Man ant? Man ant? Kamu siapa? Wajahmu tampan, bajumu bagus luar biasa, wangimu masya Allah semerbak. Siapa engkau?" Maka dia berkata, "Fawajhukal wajhul yaji'u bil khair." Wajah seperti engkau pasti datang dengan kebaikan. Maka laki-laki itu berkata, "Ana amaluka salih." Aku adalah amal solehmu. Ketika mendengar hal itu, orang soleh tersebut berkata, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, segerakan hari kiamat. Ini permintaan orang soleh ketika dia merasakan nikmat kubur. Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku, dan aku bisa kembali mendapatkan harta-hartaku. Nah, ini orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ke dalam golongan mereka, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan ketika ruhnya dicabut oleh malaikat, mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, dan mendapatkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana kalau yang dicabut nyawanya adalah abdal kafir, seorang hamba yang kafir? Apabila datang hari di mana mereka harus meninggalkan dunia menuju akhirat, maka akan turunlah para malaikat, sudul wujuh, wajah malaikat ini hitam semua, ma'ahum musuh, dan mereka membawa kafan yang terbuat dari serabut, dari rambut-rambut. Fayajlisuna minhu maddal basar. Dan malaikat itu duduk di samping seorang hamba yang kafir, duduk sepanjang mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduk di dekat kepalanya, sambil berkata, "Ayyatuhan nafsul khabithah," wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang kotor, "ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab," keluar kamu keluar dari jasadmu menuju kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jasadnya seolah-olah tercabik-cabik, merasakan berat dan sakitnya sakaratul maut. Maka dicabut ruhnya seperti kaitan atau besi, besi yang melengkung seperti anak pancing yang menyangkut di kain wol yang basah. Menyangkut susah. Rasa sakit yang begitu luar biasa. Apabila ruhnya telah keluar dari jasadnya, malaikat maut tidak berlama-lama memegang ruh tersebut. Segeralah diletakkan di atas kain kapan, ya, yang hitam, yang terbuat dari gulungan-gulungan rambut. Seketika ma'asiral muslimin, yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Keluar dari ruh ini bau bangkai yang paling bau dibandingkan bangkai yang ada di dunia. Ruh orang kafir. Fayas'aduna biha. Maka para malaikat membawa naik ruh dari orang ini. Dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat yang sedang berkumpul, kecuali para malaikat itu berkata, ma hadar ruh al-khabith. Ini ruh siapa ini yang busuk? Ini ruh yang busuk, yang bau, yang kotor. Fayakulun. Maka malaikat yang mengantarkan ruh ini pun berkata, fulan ibnu fulan, biakbah isma asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Dipanggil dengan nama yang paling buruk yang pernah dia pakai di dunia. Sampai ketika para pengantar ini mendekati langit dunia, setiap langit itu ada pintunya. Fayustaftahu lahu. Maka mereka meminta agar dibukakan pintu tersebut. Mereka menunggu sekian lama tidak dibuka-buka pintunya. Ya. Ruh orang jahat ini dibawa naik ke langit, pintu langit tidak terbuka. Maka Rasulullah membaca firman Allah. Allah katakan, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, uktubu kitabahu fi sijjin. Kalau orang yang beriman, fi illiyin. Tapi karena dia orang jahat, dikatakan oleh Allah kepada malaikat yang mengantarkannya, uktubu kitabahu fi sijjin. Tertahan di langit dunia. Tidak bisa naik ke langit setelahnya. Lalu Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin. Tuliskan catatan kitabnya di sijjin. Fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhuhu tarhan. Maka dari langit dunia itu dilemparkan ruhnya, dijatuhkan ruhnya, dicampakkan ruhnya. Tidak diantarkan ke jasadnya, tapi dilemparkan begitu saja ruhnya. Maka Rasulullah pun membaca firman Allah di surat Al-Hajj ayat 31. Allah berfirman, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Dan siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung yang besar, atau dia terbawa angin sampai terlempar ke tempat yang jauh. Itu kondisi ruh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh itu pun dikembalikan kepada jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat, maka orang ini pun didudukkan. Kedua malaikat itu berkata, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Maka orang ini berkata, la adri. Kalau bahasa kita begini, begitu. Gak bisa menjawab dia. Begitu. Gak bisa jawab. Lalu dikatakan lagi, apa agamamu? Dia kembali berkata, la adri. Gagap, tiba-tiba tidak bisa berbicara. Dikatakan lagi, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepada kalian? Mereka lagi-lagi menjawab, la adri. Ya, saya tidak tahu. Maka dikatakan dari langit, kadzaba. Itu bohong, dia sudah bohong. Fa'afrishu lahu minan nar, bentangkan jalannya menuju neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka panasnya itu, panas neraka itu datang kepadanya, terasa panas. Daun bau busuknya dia cium, bau busuk neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, maka tiba-tiba tempatnya dikubur itu merapat begini, menyempit, menghimpit jasad orang tersebut. Maka datanglah seorang laki-laki yang wajahnya buruk, pakaiannya kotor, rusak, baunya tidak enak. Lalu dikatakan, kabar gembira untukmu, ya, dengan hal-hal yang akan membuatmu celaka. Ini hari yang telah dijanjikan untukmu. Lalu dikatakan, man anta, siapa engkau? Ya, wajahmu itu pasti tidak datang kecuali dengan keburukan. Maka orang yang wajahnya buruk itu berkata, ana amalukal khabis, aku adalah amal-amal jahatmu saat di dunia. Fayakul, maka orang yang dimurkai oleh Allah ini berkata, rabbi la takumis sa'ah, ya Allah, aku mohon jangan pernah terjadi hari kiamat. Beda ya, orang yang beriman berkata, ya Allah segerakan kiamat. Tapi orang jahat berkata, Rabbi la tukimis sa'ah, jangan tegakkan hari kiamat. Kalau di alam barzah saja, sebelum hisab, sebelum mizan, sebelum sirat, sudah begini penderitaan kami. Lalu bagaimana di akhirat? Maka mereka berdoa, Rabbi la tukimis sa'ah, ya Rabb jangan biarkan terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah jadikan kita orang yang beriman, bertakwa, istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan. Sampai kelak kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu. Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah. Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu. Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga Capital Grand. Kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813 0869-5359. Assalamualaikum. Teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, masih di rubrik Negeriku Bertauhid, melanjutkan pembahasan kitab Tashil, Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung di dua layanan kami, baik layanan telepon atau layanan pesan singkat. Ada penelpon yang sudah masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Tati di Jambi, Ustaz. Baik, silakan Ibu Tati. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya tadi mungkin nggak ngikutin sepenuhnya, tapi ada hal yang sedikit mengganjal selama ini. Salah satu entah hadis apa gitu mengatakan bahwa sebenarnya hidayah itu adalah sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah. Nah, di dalam pernah-pernah baca terjemahan Al-Quran, sebenarnya kalau Allah menghendaki, sebenarnya Allah akan memberikan hidayah untuk semua orang. Ini sebenarnya yang maksud makna dari ayat itu seperti apa? Kenapa tidak Allah juga supaya kita semua juga bisa masuk ke dalam surga? Baik. Kenapa kita tidak semuanya diberikan hidayah oleh Allah? Terus maaf kedua yang Pak Ustaz, ada kaitan juga agak mirip-mirip pengertian seperti ini. Ini masalah takdir Pak Ustaz, bahwasanya takdir itu katanya sudah dicatat jauh hari 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Nah, tapi kenapa ada juga satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya takdir itu bisa berubah dengan doa dan upaya. Ini bagaimana penjelasan, mohon pencerahannya Pak Ustaz, biar saya agak lebih memahami tentang dalil-dalil ini. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pernyataan hidayah sepenuhnya milik Allah. Betul. Yang dimaksud dengan hidayah sepenuhnya milik Allah adalah bahwa yang bisa mengatur hati manusia untuk mau mengikuti kebenaran atau taat kepada kebenaran, melaksanakan hal-hal yang baik, yang mampu mengarahkan hati untuk melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama kita itu disebut dengan hidayatut taufik. Hidayah berupa bimbingan, berupa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah pengetahuan menjadi keyakinan. Untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Untuk mengubah pengetahuan menjadi ketaatan. Untuk mengubah pengetahuan yang kita dapatkan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang hak Allah. Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad berjuang mengajak pamannya untuk beriman, yaitu Abu Thalib pada akhirnya tidak beriman, maka turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Tetapi Allah yahdi man yasha. Dia berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Apa arti hidayah di situ? Para ulama ahli tafsir mengatakan hidayah itu taufik. Apa itu hidayah taufik? Bimbingan dari Allah kepada seorang hamba untuk mengamalkan hidayah tersebut. Hidayah itu kan petunjuk. Berapa banyak orang yang telah mendapatkan petunjuk, tetapi dia tidak mengambil petunjuk tersebut. Artinya dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi dia tidak melakukan yang benar, malah melakukan yang salah. Nabi Muhammad, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau itu benar-benar bisa menunjukkan manusia ke jalan siratal mustaqim. Kok seolah-olah bertentangan? Tadi dikatakan tidak bisa menunjukkan, sekarang bisa menunjukkan. Bukan bertentangan, tapi konteksnya yang berbeda. Konteks dari innaka la tahdi man ahbabta adalah bahwa engkau tidak bisa memastikan seseorang mengikuti kebenaran. Pamannya tidak mau mengikuti kebenaran. Walaupun kebenaran sudah ada di hadapannya, sudah jelas di matanya. Tetapi engkau ya Rasulullah, la tahdi ila siratim mustaqim. Benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan siratal mustaqim. Artinya Nabi menunjukkan, wahai umatku, 12 rakaat sehari semalam kalau kalian kerjakan, rumah bagi kalian di surga. Nabi memberikan petunjuk. Tapi apakah semua umatnya melaksanakan 12 rakaat sehari semalam? Belum tentu. Yang melaksanakan, dia sudah mendapatkan dua hidayah sekaligus. Pertama, hidayah ilmu yang awalnya dari Nabi, lalu beliau sampaikan, kita dengar, itu hidayah ilmu. Hidayatul ilmi wad dalalati wal irsyad. Hidayah berupa ilmu, berupa jalan, berupa apa namanya, cahaya. Itu sudah kita miliki. Tetapi orang yang tahu bahwa 12 rakaat itu akan menghasilkan rumah di surga, enggak semuanya melaksanakan. Yang melaksanakan dialah yang dapat hidayah taufik. Jadi begitu. Oleh karenanya para ulama ketika menjelaskan maksud dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mereka mengartikan ihdina ilas sirat wa ihdina fis sirat. Maksudnya tunjukkan kami ke jalan siratal mustaqim adalah tunjukkan kami mana jalannya ya Allah yang harus kami lewati. Dan kalau kita sudah sampai di jalan itu, bimbing kami ihdina fis sirat, ihdina ilas sirat. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus dan tunjukkan kami di jalan yang lurus. Kalau tunjukkan kami ke jalan yang lurus, minta ditunjukkan mana yang baik, mana yang jelek. Mana tauhid, mana syirik. Mana taat, mana maksiat. Mana bid'ah, mana sunnah. Ihdina, tunjukkan kami kepada perkara itu. Dan kalau kami nanti sudah tahu, bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menempuh yang baik dan menjauhi yang buruk. Nah, itu ibu ya. Jadi para ulama membagi hidayah menjadi dua. Ya, membagi hidayah menjadi dua. Ada yang dikenal dengan hidayah taufik, dan ini sepenuhnya milik Allah. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, hidayatul ilm. Dan ini dimiliki oleh Nabi Muhammad. Beliau diberikan wahyu. Wahyu itu adalah hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, penjelas. Petunjuk, cahaya. Tapi apakah semua orang mau mengambil Al-Quran? Al-Quran ada di hadapan kita. ada di hadapan kita. Dia petunjuk. Hidayah. Apakah semua orang mau mengambilnya? Enggak. Yang mau mengambilnya berarti dia mendapatkan dua hidayah. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Itu maksudnya. Ya itu maksudnya. Artinya bahwa saya harus mengusahakan hidayah ilmu agar saya mendapatkan hidayah taufik. Karena memang beribadah kepada Allah harus dengan ilmu. Artinya saya ingin mengatakan gak bisa kita pasrah. Sudahlah, kita pasrah saja di rumah. Toh hidayah dari Allah. Pada waktunya datang-datang dia. Gak bisa. Harus ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Anda ingin masuk surga, tapi Anda gak berjuang. Itu namanya angan-angan. Perhatikan kalimatnya. Anda ingin masuk surga tapi tidak berjuang, itu namanya angan-angan. Angan-angan. Dan Anda bisa berjuang untuk masuk surga, itu namanya pertolongan. Perhatikan kalimat ini. Anda ingin masuk surga, tapi tidak mau berjuang, itu namanya angan-angan. Tapi kalau Anda bisa berjuang keras untuk masuk surga, itu namanya pertolongan. Pertolongan Allah kepada kita. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak dapat petunjuk kalau bukan dikasih petunjuk sama Allah. Berarti pertolongan, ya. Berarti pertolongan. Jelas Ibu ya. Yang kedua, masalah takdir nanti akan dibahas panjang lebar. Ini kita berbahas tentang hari kiamat. Insya Allah setelah hari kiamat ada pembahasan tentang qada dan qadar. Tapi secara umum, takdir makhluk sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kalau sudah dicatat, kenapa kita disuruh ikhtiar? Ya karena kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Kita tidak ada yang tahu takdir kita bagaimana. Dan Allah telah memberikan kita akal, mata, telinga, hati agar kita bersyukur. Bersyukur itu kita gunakan untuk kebaikan. Tapi ada doa, apa itu fungsi doa? Allah takdirkan doa bisa mengubah takdir. Enggak sulit ya. Allah takdirkan doa bisa mengubah takdir. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain akan kita jelaskan lebih terperinci. Ada penelpon yang masuk ya, Bapak Qosim. Oh, terputus. Bisa dicoba lagi ya, tadi Pak Qosim dari Riau. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Siak. Siak juga Riau ya. Mau bertanya, apa betul apabila anak kecil meninggal bisa menolong orang tua di surga? Dan satu lagi, walaupun bapaknya ketika meninggal belum tobat. Makasih jawabannya. Allah alam bisawab ya, ada hadis yang mengatakan seperti itu. Ya, siapa yang diuji dengan kematian anaknya, lalu mereka bersabar, maka anaknya tersebut bisa menjadi syafaatnya kelak pada hari kiamat. Lalu bapaknya belum bertobat. Ya, kalau dosa yang dia lakukan dosa-dosa besar, tentunya Ahlus Sunnah meyakini bahwa statusnya nanti di akhirat, tahta masyiatillah, dikembalikan kepada Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah mengampuninya, dan apabila Allah berkehendak, Allah menghukumnya. Ampunan dengan rahmat, dan hukuman dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah di Jawa Tengah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Dengan siapa, di mana Ibu? Hamba Allah di Jawa Tengah ya. Baik. Ya. Silakan Ibu. Pertanyaannya di daerah saya kan setiap ada yang meninggal mengadakan tahlilan, terus ada acara 3 hari, 7 hari dan 40 hari. Nah, gimana caranya? Tapi setelah saya tahu itu ternyata tidak ada tuntunannya ya Ustaz. Iya. Ya. Nah, gimana caranya ya Ustaz? Karena saya kan sekarang tidak mengikuti itu ya, acara-acara kayak gitu. Tapi ibu saya kan suka marah kalau saya tidak ikutinya. Nah, kadang saya merasa tergumpang gitu Ustaz, karena yang tidak umum gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar istiqomah ya Ustaz. Baik. Saya juga sering membaca itu surat apa namanya Al-Ankabut ayat 10 dan ayat 8, ayat 10 dan ayat 11 itu buat gitu. Tapi saya minta nasihatnya juga sama dari Ustaz gitu. Bunyinya bagaimana Ibu? Al-Ankabut ayat 10. Ayat 10 yang wa min nafsi ma yaqulu amana billahi itu Ustaz. Gimana Ibu? Wa min nafsi ma yaqulu amana billahi, apabila kamu ini artinya artinya ada kan yang itu saya lupa. Artinya apabila kamu di antara manusia ada yang mengatakan kami sudah beriman, tapi apabila dia disakit, iya, iya, baik. Wa minan nasi man may yaqulu aman fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka adzabilah. Baik. Iya. Iya, itu Ustaz. Pertanyaan gimana biar saya tetap istiqomah biar sehat gitu Ustaz. Baik. Iya. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, agar istiqomah ya tentunya banyak yang ibu harus lakukan, salah satunya yang paling penting ya berdoa. Ya selalu berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Doa, doa itu luar biasa. Yang kedua adalah ilmu. Ya, saya berwasiat kepada diri saya dan ibu di rumah, terus rajin menuntut ilmu. Karena semakin rajin kita menuntut ilmu, maka kita akan semakin kokoh, semakin istiqomah. Ya. Beda antara orang yang meninggalkan sesuatu katanya enggak boleh dengan orang yang meninggalkan sesuatu karena dia tahu memang enggak boleh. Kalau katanya enggak boleh, mungkin dia akan mundur atau akan kendor prinsipnya di waktu-waktu yang akan datang. Tapi orang-orang yang sudah yakin bahwa itu memang dilarang, maka dia akan kokoh, akan istiqomah. Ya. Oleh karenanya yang kedua tentunya teruslah menerus apa? Berusaha untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang ketiga di antara perkara yang sangat membantu kita istiqomah adalah suhbatus salihin. Berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang saleh. Cari, ibu cari di sekitar ibu ada tidak komunitas-komunitas yang sepemahaman dengan ibu, sama-sama ingin belajar sunnah, ingin belajar Islam lebih dalam, cari. Ya, dicari. Ya, begitupun kata para ulama adalah senantiasa menjaga membaca Al-Quran. Terus kita rajin baca, itu pun sangat membantu kita untuk apa? Untuk istiqomah. Ya, dan banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana caranya, sebenarnya kalau cara itu tidak bisa ditentukan. Karena cara saya dengan cara ibu beda-beda. Tetapi secara umum, kalau kita ingin memberitahu satu kebaikan kepada orang lain, maka carilah cara yang bagus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Artinya kalau dengan ibu ngomongnya lembut, santun, dikatakan bu saya enggak mau melakukannya, ah itu enggak ada contohnya dari Nabi. Lembut artinya enggak memponis, tapi lebih kepada menceritakan alasan dengan santun dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Ada Bapak Qasim di Riau, coba kita angkat. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Tadi gini, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz berfatwa begini, yang 17 yang 12 rakaat dari sampai itu apa, Ustaz? Saya mau tanya penjelasannya. Baik, itu saja, Bapak. Baik. Itu ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kaitannya dengan hadis, ya hadis Nabi yang diceritakan oleh Ummu Habibah, ya kalau saya tidak salah Ummu Habibah bercerita kepada kita bahwa beliau pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, ada 12 rakaat sehari semalam yang kalau kita jaga maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Apa itu 12 rakaat sehari semalam? Itulah yang dimaksud dengan rawatib qobliyah dan ba'diyah. Rinciannya bagaimana? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6 ya. 2 rakaat setelah maghrib. Ya. 2 rakaat setelah isya. Ya, jadi semuanya 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Inilah 12 rakaat yang kata istri beliau Ummu Habibah, siapa yang menjaganya, melaksanakannya akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Itu Bapak. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pesan singkat dari Bapak Sam Hartako di Makassar. Dalam satu debat Islam Kristen tentang nama Ahmad dan Muhammad antara Saifuddin Ibrahim Murtad dengan salah satu ustaz, dijawab pertanyaan saya, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ahmad itu adalah Muhammad? Apakah ada dalil? Itu sudah ma'ruf bahwa Ahmad ya Muhammad. Ya, dan itu ada di Al-Qur'an ya, surat apa itu? As-Saff. Surat As-Saff ayat keberapa itu? Ayat 1, ayat keempat atau ayat kelima ya. Allah berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bilbayinati qalu hadha sihrum mubin. Itu ada di surat As-Saff, kisah tentang Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah Nabi yang diutus kepada kalian. Setelah datangnya Taurat, membenarkan apa-apa yang datang sebelumnya, dan aku datang membawa berita tentang kedatangan setelah Nabi, setelahku, ismuhu Ahmad. Yang namanya Ahmad, dan Ahmad ya Muhammad, baik dari sisi sejarah, dan dari sisi bahasa ya, dan dari sisi khabar yang mutawatir. Khabar yang mutawatir itu khabar yang tidak bisa dibantah. Seperti saya mengatakan api itu panas. Itu tidak, jangan ditanya dalilnya mana api itu panas. Matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat. Jangan ditanya mana dalilnya, karena semua orang sudah tahu. Itu perkara yang mutawatir. 14 abad dinukil dari generasi ke generasi, beda zaman, beda tempat, sepakat mengatakan Ahmad adalah Muhammad. Artinya yang berita-berita begitu ya jangan ditanya. Dan yang namanya siapa tadi, orang yang busuk itu, Saifuddin Ibrahim atau siapa ya? Itu orang murtad yang tidak berilmu. Sudah murtad tidak berilmu juga. Jangan ditonton yang begitu-begitu. Karena sudah murtad tidak berilmu. Ya. Emosian lagi. Jadi jangan dilihat yang begitu-begitu. Lebih baik lihat yang ceramah seperti Syekh Ahmad Didat atau Dr. Zakir Naik. Itu berkualitas. Ya, debatnya pun dengan yang berkualitas. Adapun orang-orang yang begitu, itu jangan dilihat, karena itu hanya mengotori hati saja dan menghabiskan waktu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.